إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. خلفنا أعزكم الله إلى sampai pada ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Ighathatul Lahafan وَمِمَّا يُوَضِّحُ التَّحْرِيمُ وَمِمَّا يُوَضِّحُ التَّحْرِيمُ dan diantara apa-apa yang lebih menjelaskan haramnya menikahi wanita-wanita kecuali yang mahsan أَنَهُ هُوَ الَّذِي يَلِيقُ بِهَدِهِ الشَّرِعَ الْكَامِلَةِ adalah bahwasanya itulah yang pantas, yang layak untuk syariat Islam yang sempurna. Hanifina azakumullah, ini masih berkait dengan apa yang kita bahas kemarin, bahwa wanita-wanita bukan muhsan, ini wanita-wanita zaniyah, pezina-pezina, atau laki-laki yang pezina, itu tidak layak untuk dinikahi. Dan tidak layak untuk menikahkan anak kita dengan mereka. Yani kalau itu perempuan, tidak layak kita nikahi. Kalau itu laki-laki, tidak layak kita menikahkan anak perempuan kita dengan mereka. Karena zaniyah itu khabith. Al-khabithin lil-khabithat. Wal-khabithat lil-khabithin. Wanita-wanita yang jelek, busuk untuk laki-laki yang busuk. Laki-laki yang busuk dan jelek untuk wanita yang jelek pula. Alhamdulillah, azakumullah. Maka pengharaman yang kita bahas kemarin ayat Allah SWT, wazani la yankihu illa zaniya au musyrika. Wazaniyatu la yankihuha illa zanin au musyrik. Kata Allah, pezina, laki-laki tidak akan menikahi kecuali wanita-wanita pezina atau musyrikah. Sebaliknya wanita-wanita pezina juga tidak akan dinikahi kecuali oleh laki-laki yang pezina pula. Ternyata tafsir yang rajih kata Ibnu Qayyim rahimahullah adalah larangan bagi kaum mukminin untuk menikahi wanita-wanita yang jelek, yang zania, atau laki-laki yang zania tidak kita nikahkan anak kita pada mereka. Dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perintah Allah untuk menikah, menikahi muhsanat minal mu'minat. Nikahilah wanita-wanita yang muhsan dari kalangan mukminin. Maka kata Ibnu Qayyim, wa mimma yuwaddih at-tahrim annahu huwa alladhi yaliq bihadhihi syari'ah kamilah. Dan di antara yang lebih menjelaskan haramnya perkara ini adalah bahwa itulah yang paling pantas buat syariat Islam ini yang mulia. Syariat Islam ini yang sangat sempurna, maka tidak mungkin akan bertentangan dengan fitrah, enggak akan mungkin bertentangan dengan akal yang sehat. Anna hadhihi jinayah min al-mar'ah ta'udu bi fasadi firashi zawj wa fasadi an-nasab. Dan bahasan yang menunjukkan jeleknya zina atau jeleknya perbuatan-perbuatan yang kotor tadi adalah min al-mar'ah, kalau dari perempuan, ta'udu bi fasadi firashi zawj. Kejelekannya akan kembali kepada rusaknya tempat tidur suami. Tempat tidur secara maknawi, tempat tidur dalam artian ranjangnya suami, yaitu rumah tangganya suami. Akan hancurnya rumah tangganya suami. Wa fasadun nasab, dan juga zina akan membawa rusaknya nasab. nasab keturunan akan rusak. Ini anak siapa? Ini anak siapa? Kalaupun mereka mau menentukan ini anak pulang, hanya tebak-tebakan. Seperti tebak-tebakan jahiliyah. Sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa pernikahan di zaman jahiliyah ada sekian macam. Di antaranya seorang wanita yang membuat bendera di rumahnya sebagai tanda siapapun boleh masuk dan boleh menidurinya. Maka setelah dia hamil, dia panggil semua laki-laki yang pernah menidurinya, pernah menzinainya, maka kemudian dipanggil dukun-dukun dan para ahli-ahli untuk meraba dan meramal anak ini anaknya siapa. Maka laki-laki tadi dikumpulkan dan kemudian dikatakan, ini anakmu. Keputusan dari dukun tadi sebagai keputusan pengadilan yang tidak boleh dibantah. Maka anak itu akan dikatakan bin fulan. Kalau bin a'azakumullah, mereka anggap ini pernikahan. Karena anaknya tetap dipelihara dan disebutkan dengan nasab. Tetapi itu adalah dhann. Wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Itu hanya kira-kira. Hanya tebak-tebakan. Hanya memperkirakan sepertinya miripnya sama kamu. Ini anak kamu. Apakah pasti? Bukan suatu kepastian. Berarti jelas nasab akan rusak. Bisa jadi yang dikatakan anak fulan padahal bukan. Maka dia terus berdusta dari keturunannya. Kenapa terus berdusta? Kalau dikatakan ini kabilahnya Bani Fulan, maka akan disebut Bani Fulan terus sampai hari kiamat anak turunannya. Padahal ternyata itu anaknya Bani Allam. Na'udzubillah. Ma hadzal kadzib. Apakah ada kedustaan yang lebih besar daripada itu? Apalagi masalah nasab. Yang Rasulullah SAW sudah mengancam. Man nasab ila ghairi ahlihi faqad kafar. Barang siapa yang menasabkan kepada ghairi abihi faqad kafar. Barang siapa yang menasabkan bukan kepada bapaknya, maka dia kufur. Berarti bukan kedustaan biasa. Ini khairudina a'azakumullah zina akan merusak nasab. Alladhi ja'alahu Allahu ta'ala bainan nasi li tamami masalihihim. Padahal nasab Allah tentukan sebagai kesempurnaan maslahat mereka. Sebagaimana Allah tentukan dalam masalah pernikahan. Tidak boleh menikahi mahram, maka harus tahu nasabnya. Dan sekian maslahat-maslahat dari nasab. Kalau saja tidak ada nasab, maka sekian maslahat tidak akan didapat. Kalau tidak tahu nasab, tidak tahu kerabat-kerabat, tidak tahu sanak famili. Wa'adahu min jumlati ni'amihi 'alaihim. Dan Allah anggap nasab itu merupakan salah satu dari jumlah kenikmatan-kenikmatan. Salah satu dari bentuk kenikmatan-kenikmatan Allah yang Allah berikan kepada hambanya adalah nasab. Fazina yufdi ila ikhtilatil miyah. Maka yang namanya zina akan membawa kepada tercampurnya air. Akan membawa kepada tercampurnya air. Yani air mani laki-laki. Wastibahul ansab. Dan akan tercampurnya, akan tersamarnya nasab-nasab. Famin mahasini syariah. Maka termasuk kesempurnaan dan kebagusan, keelokan syariat Islam ini, tahrim nikah zaniyah. Termasuk kesempurnaan Islam, melarang untuk menikahi wanita pezina, wanita pelacur, hatta tatuba wa tastabra, sampai bertobat dan istibra. Taubatnya maklum, yaitu dengan meninggalkannya, dengan mengucapkan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak kembali kepada perbuatan tersebut, ini taubatnya. Apa itu istibra? Istibra artinya membuktikan bebasnya rahim. Kalau tadi malam habis berzina si wanita tadi, kemudian paginya dilamar, kemudian mengatakan saya tobat, wallahi saya tobat, ikhlas karena Allah saya tobat, nggak bisa tetap. Kenapa? Bagaimana kalau yang tadi malam jadi janinnya? Nggak bisa, harus ada istibra. Apa itu istibra? Pembebasan rahim. Pembebasan rahim harus ditunggu dulu beberapa bulan. Kalau betul-betul tidak hamil, baru dinikahi. Ini istibra. Bedanya dengan iddah, kalau iddah ditentukan dalam Al-Quran, salah satu quru, 3 bulan sekian. Tapi kalau istibra, tidak ditentukan, kecuali hanya sekedar pembuktian. Kalau sudah terbukti, haid dan dia tidak hamil, selesai. Boleh dinikahi. Sehingga kata para ulama, paling sedikit 1 bulan. Sampai ada haid berikutnya, terbukti tidak hamil, selesai. Sehingga ada juga yang menyatakan istibra dengan memeriksanya ke dokter, apakah dia positif atau negatif. Wallahu ta'ala. Tetapi yang saya tahu dari jumhur para ulama menyatakan istibra itu 1 bulan. Sebagaimana yang terjadi pada khulut dari perempuan, ini perceraian yang disebabkan khulut dari permintaan seorang wanita dan kemudian diterima oleh pengadilan, maka itu tidak ada iddah. Tidak ada masa iddah, masa menunggu adanya istibra 1 bulan. Kemudian Al-Qayyim rahimahullah, maka wanita-wanita pezina haram untuk dinikahi kecuali kalau sudah taubat dengan taubatan nasuha atau dengan bukan atau dan, kalau atau itu pilihan, dan berarti kedua-duanya taubat dengan taubat nasuha dan harus istibra dulu membuktikan bebasnya rahim dari janin. Wa aydan fa inna az-zaniya khabithah, juga yang menyebabkan haramnya menikahi perempuan pezina adalah al-zaniya khabithah, yang namanya perempuan pezina itu busuk, jelek, kotor. Kama taqaddama bayanuh, sebagaimana sudah dijelaskan kemarin. Wallahu subhanahu wa ta'ala ja'ala nikah sababan lil mawaddah, sedangkan Allah menjadikan pernikahan itu sebab untuk terbentuknya di rumah tangga itu kasih sayang, rahmat, saling mengasihi, al-mawaddah, saling memberikan kasih dan sayangnya, khalisul hubb, memberikan kecintaan, saling mencintai. Maka fakaifa takunul khabitha mawjudatun lit-thayyib, maka apakah mungkin seorang yang thayyib memberikan kasih sayangnya kepada yang khabith, al-khabith memberikan kasih sayangnya kepada yang thayyib, apakah mungkin? Apakah mungkin ada ikatan saling mencintai padahal dua perkara yang berbeda dan bertentangan 180 derajat? Apakah mungkin? At-tayyib wal-khabith mutadaddan. Tayyib wal-khabith saling bertentangan. Bagaimana mungkin akan saling mencintai? Bagaimana mungkin akan saling memberikan kasih sayang? Wal-munazarah thabitah. Yang namanya munazarah, sesuatu yang sifatnya lumrah atau sifatnya fitrah, seseorang pasti akan menghindar. Ini munazarah namanya. Thabitatun baina thayyib wal khabith. Atau kita pakai istilah elektronik, tolak menolak itu pasti akan terjadi antara dua perkara yang berbeda. Karena mereka azab Allah pasti akan terjadi tolak menolak. Al-thayyib wal khabith. Syar'an wa qadran, secara syar'i dan secara qadar, secara takdir dan secara syariat. Khonimina'azakumullah, kita lihat, kita buktikan. Orang yang baik akan suka kepada orang yang baik-baik. Orang yang jelek akan suka kepada orang yang jelek-jelek. Itu otomatis. Maka apakah mungkin seorang yang baik mencintai orang jelek dan seorang jelek mencintai orang baik? Ini sesuatu yang mustahil. Syar'an wa qadran, secara takdir maupun secara syariat. Sehingga pasti di sana ada kesemuan, sesuatu yang tidak hakiki. Saya cinta, ternyata dusta. Kalau tidak mungkin, dia pasti tidak suka. Pada suatu saat akan terbukti. Kalaulah Allahumma falayah sul ma'ha al-intiwaj wa tarahum wa tawaj. Sesuatu yang bertentangan tidak akan mungkin terjadi antara keduanya persatuan. Al-intiwaj, al-intiwaj untuk disatukan, dinikahkan, jadikan satu, tidak mungkin. Tarahum, saling merahmati, saling mengasihi, tidak mungkin pula. Watawad, saling memberikan wud, mawaddah, tidak mungkin. Karena azab Allah, sesuatu atau dua perkara yang bertentangan tidak mungkin akan bisa disatukan, tidak mungkin akan saling mengasihi. Sebagaimana mukmin dan kafir, yang baik dan yang buruk. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallah. Kata Allah, tidak akan kau dapati orang-orang beriman kepada Allah dan hari akhir berkasih sayang, yuwadduna, memberikan mawaddahnya kepada orang-orang yang adallah wa rasulah. Hadallah wa rasulah adalah menentang Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin seorang mukmin beriman kepada Allah dan Rasulnya saling mengasihi kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Kata Allah, enggak akan kamu dapati. Demikian pula seorang yang thayyib dengan seorang yang khabith, enggak mungkin saling cinta mencintai. Qala rahimahullahu taala, berkata Muqayyim rahimahullah, falaqad ahsana. Qala al-ihsani man dhahaba ila hadha al-madhhab dan sungguh telah bagus, telah baik dengan sebaik-baiknya orang yang bermadhab dengan madhab ini, orang yang berpendapat dengan pendapat ini. Wa mana'a ar-rajul an yakuna zawj qahdah, yaitu melarang seseorang untuk menjadi suaminya pelacur. Ini adalah madhab yang bagus. Melarang seseorang untuk menjadi suaminya perempuan yang pezina. Na'udzubillah. Qahbah, yang di sini sering disebutnya dengan gahbah. Nah, itu adalah pelacur. Fa'ina hadza min qawli man jawwaza an yatazawwajaha wa yata'aha al-laila wa qad wata'aha zani dariha. Maka bagaimana pendapat mereka? Aina hadza? Di mana pendapat ini dengan pendapat mereka? Ini pendapat yang mengharamkan untuk menikahi wanita pezina dengan mereka-mereka yang membolehkan. Na'udzubillah, yang mengatakan jawaza an yatazawwajaha, boleh menikahi perempuan tersebut di malam ini padahal kemarin baru tidur dengan orang lain. Berzina dengan orang lain. Wa qad wati'aha zani al-bariha, telah dizinai oleh pezina lain kemarin. Qala ma'uzani la hurmata lahu, yang berpendapat menyatakan boleh. Air maninya pezina gak ada nilainya sama sekali, dianggap gak ada katanya. Faham annal amra kadzalik, tapi anggap kalau memang perkaranya begitu, tapi maninya mereka tidak dianggap, tidak dihitung, sehingga gak ada iddah-iddahan, gak ada istigro-istigroan, gak dianggap sama sekali, gak perlu pakai nunggu, gak perlu pakai iddah, karena bukan nikah, karena itu zina, maka gak dianggap kata mereka. Taib hab al amra kadzalik, kita anggap begitu. Tapi dari sisi lain kita tanya, fama zauj lah hurmah, kita katakan tetapi ailman yang menikahinya itu bukankah memiliki penghormatan, bukankah memiliki kemuliaan? Kalau maninya pezina tadi tidak dianggap, tidak ada nilainya, tapi bukankah maninya suaminya ini memiliki nilai? Oh iya, karena dia nikah syar'i. Tayyib, apakah berkumpul yang la hurmata lahu dan yang lahu hurmah, yang memiliki kemuliaan dan yang tidak memiliki kemuliaan, apakah terkumpul dalam satu perempuan? Apakah pantas dikumpulkan dalam satu tempat? Qul bin a'azakumullah, kita bantah dengan bantahan yang keras pada mereka-mereka yang mengatakan boleh. Qala rahimahullahu ta'ala, al-maqsud anna Allah subhanahu wa ta'ala tamma zawani khabithin wa khabithat. Maksud dari pembahasan ini bahwa Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran, Allah menamakan para pezina-pezina dengan khabithin wal khabithat. Al-khabithin al-khabithat, wal-khabithat al-khabithin. Wanita yang jelek untuk perempuan yang, wanita yang jelek untuk laki-laki yang jelek, laki-laki yang jelek untuk perempuan yang jelek. Berarti Allah menjuluki mereka khabithin, khabithat, busuk, jelek, kotor. Wajin sahadal fi'al qad syara'at fihi taharah, bahkan perbuatannya yang halal saja, perbuatan jima ini yang halal saja butuh taharah. Iya kan? Butuh taharah. Orang yang habis jima dengan istrinya, halal kan? Tapi halal itu pun butuh taharah dan disyariatkan untuk bersuci. Wa in kana halalan, walaupun halal. Kenapa demikian? Karena itu sesuatu yang memang butuh tohar, sesuatu yang ada nar, ada sejenis sesuatu yang kotor, sehingga disuruh bersuci. Khamilin a'azakumullah, qala wa kamma fa'iluhu junuban, dan pelakunya yang sudah melakukannya dengan istrinya disebut junub. Dari kata apa junub? Dari kata janb. Apa itu janb? Samping, dikesampingkan. Kenapa orang ini dikesampingkan? Karena ada sesuatu. Kata Ibnu Qayyim, libu'idihi an qira'atil Qur'an. Karena orang ini dikesampingkan, dijauhkan, tidak boleh baca Qur'an, tidak boleh sholat dulu, tidak boleh dekat-dekat masjid, tidak boleh ke masjid. Sampai kapan? Sampai ya tatahhar, sampai bersuci dari junubnya, dari hadas besarnya. Famana'a min dhalika kulli hatta yatahhar bima, dilarang semua itu, tidak boleh salat, tidak boleh baca Quran, tidak boleh memegang mushaf sampai dia bersuci. Ini yang halal. Yang halal saja tidak boleh dia untuk melakukan hal-hal yang merupakan ibadah syar'iyah kecuali dia dalam keadaan sudah bersuci. Kemudian na'udzubillah hatta yatahhar bil ma, sampai dia bersuci dari junubnya. Dan junub dikatakan dengan hadas. Yaitu hadas besar. Sebagaimana yang lain disebut hadas kecil, maka junub hadas besar. Tapi apa itu hadas? Sama. Lawannya taharah. Taharahnya suci, berarti hadas apa? Kotor. Sesuatu yang sifatnya dia harus bersuci. Ini yang dalam keadaan halal, apalagi yang dalam keadaan haram alias zina. Fakadzalika idza kana haraman, maka demikian pula bahkan lebih kalau dia melakukan secara haram, yaitu zina. Yud'idu al-qalb 'anillah, menjauhkan hatinya dari Allah. Wa 'anid dari akhirah, menjauhkan hatinya dari akhirat. Bal yaqulu bainahu wa bainal iman, bahkan menjauhkan dirinya dari keimanan. Hatta yahdus tuhran, sampai dia sampai terwujud tuhran. Apa itu tuhran? Sampai terwujud pensucian. Dengan apa pensuciannya? Tentunya tuhran kamilan, sampai dia suci secara sempurna. Kalau orang itu zani berzina, maka harus sempurnanya bukan hanya dengan air, bukan hanya dengan air, harus juga dengan taubat. Dengan air dia hilang dari dunia. Kalau dia tidak taubat, kemudian dia berbuat lagi, apa faedahnya? Hamdulillah azzaqumul maka tuhran kamilan bittaubati wa tuhran libadanihi bilma. Harus bersuci dari dosanya dengan taubat, dan bersuci pula dari junubnya dengan air. Hamdulillah azzaqumul, demikianlah keadaan yang namanya zina. Sehingga zina ini adalah perkara dosa yang paling menjijikkan, kotor. Hamdulillah azzaqumul, yang halal saja disuruh mandi, apalagi yang haram. Yang halal saja disuruh mandi, disuruh bersuci, apalagi yang haram, dan dia melakukannya kepada tempat-tempat yang kotor yang dipakai oleh sekian orang. Na'udzubillah, tidak layak untuk berkumpul yang baik dengan yang jelek, tidak layak untuk berkumpul mani yang baik, yang mulia dengan mani yang rendah dan hina. Ya, anda tidak boleh menikahi mereka. Saya orang baik, misalnya. Saya orang tidak pernah berzina, sehingga saya mau berjibah dengan dia, dengan nikah dulu. Saya lamar dulu. Walaupun kamu lamar dengan cara yang syar'i, walaupun kamu nikahi dengan mahar yang syar'i, dengan dua saksi, dengan ijab qabul, tetap kamu dilarang. Bukan apa? Dia berzina, zaniyah, belum bertaubat, dan dia dalam keadaan kotor, belum kabrak, belum membersihkan dirinya, dan belum terbukti bersihnya janin dia. Yaqun bin na'azakumullah. Sampai-sampai ijtihad orang-orang baik, orang yang sudah bertobat dengan taubatan nasuha, masih diperiksa ke dokter, takut-takut ada penyakit-penyakit di dalamnya. Kalau ini na'azakumullah, ini mengerikan, bukan seperti dosa-dosa lain. Dosa zina lebih mengerikan, bahkan paling mengerikan di antara dosa-dosa selain syirik. Kalau ini na'azakumullah, maka dikatakan oleh kaum Lut kepada Lut alaihi salam dan keluarganya, akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Kata kaum Lut, yang sadar dirinya kotor, yang sadar diri mereka itu busuk, mereka berkata kepada kepada Lut alaihi salam, akhrijuhum, usirlah Lut dan keluarganya, usirlah Lut dan pengikut-pengikutnya, min qaryatikum, dari desa-desa kalian, innahum unasun yatatahharun, karena mereka sesungguhnya orang-orang yang bersuci, orang-orang yang mensucikan dirinya, atau karena nadanya nada ejekan, orang-orang yang sok suci. Khamilillah azza wajalla, perhatikan kalimat ini kata Ibnu Qayyim dalam pembahasan yang lalu, menunjukkan kalau pengikutnya mereka, dalam arti yang para kaum Lut, para orang musyrikin yang terjerumus dalam penyakit-penyakit homo, itu merasa diri mereka kotor dan sadar kalau orang-orang beriman ini bersih, suci, tapi karena tidak suka mengatakan sok suci. Khamilillah azza wajalla, demikian pula yang namanya ahlu sunnah. Ketika mereka tidak mau melakukan perbuatan-perbuatan jelek, perbuatan kotor, maka orang-orang yang terbiasa dengan perbuatan jelek akan berkata, lah kamu itu sok suci. Ini menunjukkan kalau mereka tahu perbuatan itu perbuatan busuk dan kotor. Min jinsi qawlihi subhanahu wa ta'ala. Dan ucapan ini atau ayat ini semakna, semacam dengan ayat Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Buruj, kisah Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud yang menggali parit, menyalakan api di parit tersebut dan memanggil manusia, kalau beriman kepada Allah akan dimasukkan ke dalam api tadi, dibakar. Dan kalau dia musyrik kafir, beriman kepada raja tersebut atau menuhankan rajanya, maka selamat. Kata Allah, وَلَا نَقُمُ مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Tidaklah mereka itu membalas, tidaklah mereka itu menimpakan balasan yang jelek kepada orang-orang beriman tadi, kecuali karena mereka beriman kepada Allah yang maha mulia dan maha terpuji. Ini orang-orang kafir tadi, kenapa membakar orang-orang tersebut? Kenapa kok dendam? Nakomu atau membalas? Kenapa kok dibalas? Kenapa kok dia itu menimpakan petaka kejelekan kepada orang-orang itu? Apa salahnya? Gak ada salahnya, kecuali karena beriman pada Allah dan Rasulnya. Sama ketika lu diusir, apa salahnya? Apa dia pencuri? Rampok? Apa dia orang yang bolong? Orang jahat? Tidak, karena dia suci. Diusir karena dia suci. Sama ashabul hukum membakar orang-orang tersebut karena mereka salahnya cuma satu, karena beriman pada Allah dan Rasulnya. Qul ya ahli kitab hal tanqimuna minna, dalam ayat lain surat Al-Maidah ayat 59 Allah katakan yang juga semakna dengan itu. Qul ya ahli kitab, katakan wahai ahli kitab, wahai ahli kitab, hal orang kafir, hal tanqimuna minna illa an amanna billah. Tidaklah kalian dendam kepada kami, tidaklah kalian membalas kami, menyiksa kami, membusuhi kami, kecuali karena kami beriman kepada Allah, wa ma unzila ilaina, dan karena kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, wa ma unzila min qabl, dan karena kami beriman dengan apa yang diturunkan sebelumku. Yani kalian tidak memusuhi kami kecuali karena iman kami. Iya Pak ya? Iya. Karena tidak mungkin tidak. Mereka sabar. Silakan sebutkan kesalahannya. Kalau ingin azakumullah, sepanjang zaman dari sebelum Rasulullah, nabi-nabi sebelumnya, sampai zaman Rasulullah, sampai zaman sahabat tabi'in, tabi'in, tabi'in, sampai hari ini, mereka memusuhi ahli tauhid. Mereka orang kafir memusuhi orang ahli iman, ahli sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena ahli sunnah perampok, pencuri, atau teroris? Bukan. Tetapi selalu yang berbuat orang lain, tapi selalu dikatakan mereka Wahabi yang salah. Ahli tauhid yang salah. Ajib. Wala yaqumu minhum illa an yu'minu billah al-'aziz al-hamid. Tidaklah mereka memusuhi ahli tauhid kecuali karena mereka bertauhid. Maka dibenci. Kesempatan ada alasan timpakan kepada ahli tauhid. Kesempatan ada alasan timpakan kepada ahli sunnah wal jamaah. Kesempatan ada alasan tuduhkan kepada mereka orang-orang mukminin. Wala yaqumu minhum, apa yang menyebabkan mereka marah, mereka benci kepada ahli sunnah ahli tauhid? Tidak ada alasan lain kecuali an yu'minu billahi al-aziz al-hamid. Atau seperti kalimat ini, illa an amanna billahi wa ma unzila ilaina. Kecuali karena kami beriman kepada Allah dan beriman kepada yang Allah turunkan kepada kita, kemudian mereka benci, mereka marah. Alasan-alasan yang ada yang mereka sebut hanya dicari-cari dan dibuat-buat, semuanya dusta. Aslinya karena tauhid mereka benci, karena iman mereka benci. Wa hakadha syirk innama yamkin 'alal muwahhid tajridahu lit-tauhid. Demikianlah kaum musyrikin, selalu mereka itu membenci, memusuhi, bahkan menimpakan petaka-petaka, membakar pondoknya, mengepung pondoknya dan sebagainya, tidak lain, tidak bukan, kecuali karena tajridahu lit-tauhid, karena mereka memurnikan tauhid. Wa annahu la yashubuhu bil isyraq, karena tidak dicampur dengan kesyirikan. Allah sok suci kamu, sok paling suci sendiri, sok paling paling tauhid sendiri. Wahakadha mubtadi', demikian pula ahlul bid'ah. Innama yaqim 'ala sunni, tidaklah mereka menimpakan kejelekan-kejelekan kepada ahli sunnah kecuali karena ahli sunnah mengkhususkan ikutannya terhadap sunnah, tidak mau yang lain. Karena ahli sunnah mutaba'ahnya hanya kepada Rasul, maka mereka marah. Wa annahu lam yasubha bi ara'ir rijal, karena ahli sunnah tidak mau menyampuri atau tidak mau menyampurkan sunnah dengan pendapat-pendapat bulan wa bulan. Wa la bi syai'in khalafaha, tidak mau mencampurinya dengan kebid'ahan-kebid'ahan atau sesuatu yang menyelisihinya, maka mereka marah. Kenapa? Apakah kita merusak rumah mereka? Tidak. Apakah kita menghancurkan halaman mereka atau mencuri harta mereka, atau kita membunuh salah seorang mereka, atau kita menteror mereka dengan teror-teror? Semuanya tidak. Lantas alasan apa mereka kok marah, benci, selalu menuduh dengan tuduhan-tuduhan? Satu. Alasannya cuma satu. Karena ahli sunnah berpegang dengan sunnah. Maka orang ahli bid'ah benci. Karena ahli tauhid berpegang dengan tauhid, musyrik marah. Khairun a'udzubillahi wa fakrul wahid. Al-mustabi' lirrasul 'ala ma yantimuhu 'alaihi ahli syirk wal bid'ah. Maka sabarnya satu orang yang mengikuti Rasul, sabarnya seseorang dari apa yang ditimpakan oleh musyriki, oleh ahli bid'ah, itu lebih baik. Lebih baik baginya, khairun lahu wa anfa. Lebih baik baginya dan lebih bermanfaat. Wa ashal 'alaihi, dan lebih ringan menyabari mereka daripada kalau kita kemudian menghindari marahnya mereka dengan kemurkaan Allah. Menghindari marahnya mereka ala ma yantimuhu Allah, yang membikin dengan apa yang membikin Allah murka. Dengan apa yang membikin Rasulullah SAW, yaitu mengikuti musyrikin, mengikuti ahli bid'ah. Mereka ridho, tapi Allah yang marah. Mereka ringan. Kalau menyabari mereka sebentar, kemudian kita mati, bertemu Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan keridhaan yang khalidina fiha, mendapatkan keridhaan dan kenikmatan dalam jannah dengan kekal selama-lamanya. Adapun yang mereka timpakan sesaat, sebentar, hilang. Hilang dengan kematian, selesai. Atau dengan kemenangan. Ihdal husnayin. Dengan kemenangan atau dengan kematian. Tetapi kalau kita tidak sabar dengan gangguan mereka, kemudian mengikuti mereka, mengikuti kesyirikan mereka dan kesesatan mereka, maka yang terjadi adalah kamu di sini seakan-akan selamat, tetapi kamu terancam dengan ancaman yang lebih besar dan kekal. Wa'adabu rabbik, azabnya Rabb kalian, Rabb kamu lebih keras, lebih pedih dan lebih kekal. Kau sudah diazab di neraka. Apakah bermanfaat kesabaran? Tidak bermanfaat kesabaran sedikit pun. Apakah bermanfaat penyesalan? Tidak bermanfaat penyesalan sedikit pun. Yauma ya'adzu dhalimu 'ala yadihi yaqul ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Tuhai kiranya aku dulu mengikuti Rasul. Qul na'udzubikumullah, silakan kamu menangis-menangis, sabar atau tidak sabar sama, tetap diazab. Karena pintu taubat telah ditutup. Sudah ditutup. Sehingga sabar tidak sabar tetap diazab, menyesal tidak menyesal tetap diazab. Kamu menyatakan dengan aku sabar dengan siksaan ini tetap sakit, atau kamu menyatakan dengan gelisah, wah, tetap sakit. Na'udzubillah, tetap diazab. Qul inna a'udzu wa na'udzu billahi minan nar, a'udzu billahi minan nar, na'udzu billahi minan nar. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.